Indonesia satu, pasti itulah negeriku yang kucintai. Sumpah pemuda sudah dikumandangkan, menjadi jiwa yang merasuk bangsa, membuat kita bersatu padu. Indonesia satu, harga mati, tak boleh lagi diganggu-gugat oleh siapa saja. Tapi sayang, selalu ada orang yang berpikir pendek, merasa paling benar di dalam kehidupan. Coba meraup rezeki dengan fitnah dan sumpah serapah, memecah belah di sana-sini, sungguh menyedihkan. Indonesia satu, pasti karena itulah, belajar mewujudkan kepedulian satu dengan yang lainnya. Tak ada kelas atas, kelas bawah, karena semuanya satu, Indonesia yang tercinta. Tak ada kuat, tak ada lemah, karena hukum milik semua. Indonesia satu, pasti akan sangat indah kalau semua memainkan perannya, bukan sebaliknya. Semua mengambil kesempatan untuk menguntungkan dirinya. Merekalah yang sejati yang bisa jadi penyebab Indonesia terpecah. Mereka yang menimbulkan kemarahan, mereka yang menimbulkan kejengkelan, para munafik yang berdasi, yang tak pernah sekata antara ucap dan tindakannya. Indonesia satu, ya kalau tergoncang sudah pasti. Sudah pasti itu dosa pemimpinnya. Maka haramlah pemimpin yang membuat Indonesia terpecah. Karena jelas dia bukan Indonesia darah dagingnya. Nenek moyang pendiri kita telah mengungkapkannya. Boleh berbeda, tapi kita satu. Indonesia, aku mengasihimu. Bukan hanya kata-kata, tapi wujud nyata. Semoga yang lain pun sama, sehingga bahu-membahu kita membangunnya. Bangga di dalamnya, Indonesia yang satu. Bukankah itu luar biasa? Mari berlomba untuk mewujudkan Indonesia satu. Bukan tiga, apalagi terpecah-pecah. Bersama saya, Bigman Sirait.